بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin terhenti pada syarat yang kedua. Sekarang kita masuk kepada syarat yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. وَأَنْ يَشْتَرِطُ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنَ الرِّبْحِ وَأَنْ لَا يُقَدِّرُهُ بِمُدَّةٍ وَمِنْ شُرُوطِ عَقْدِ الْكِرَاضِ اشْتِرَاكُ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ لِيَأْخُذَ هَذَا مِبَالِهِ وَذَاكَ بِعَمَلِهِ فَلَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ عَلَىٰ أَنَّ رِبْحَ كُلَّهُ لِي أَوْ كُلَّهُ لَكَ فَسَدَ الْأَقْدُ لِأَنَّهُ عَلَىٰ خِلَافِ مُقْتَضَى الْأَقْدِ. Jadi kata Syekh Abi Syuja, wa ay yashtarit lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi wa an la yuqaddirahu bi muddah. Jadi syarat yang ketiga daripada al-qirat atau mudharabah iaitu disyaratkan, harus mensyaratkan juz'an ma'luman. Juz'an ma'luman itu artinya kadar yang ma'lum gitu. Ini duit 5 juta lu dagangin dah, lu mau beliin apa kayak pokoknya lu putur biar jadi duit lagi. Ntar untungnya berapa kayak lu ambil, lagi. Itu bukan ma'lum, itu majhul. Jadi dia harus tentukan berapa jatah keuntungan yang diambil oleh amil atau juga oleh Rabbul Mal. Nih untungnya nih ntar kita bagi dah setengah-setengah. Lu setengah, gua setengah, gak apa-apa. Tapi modalnya kan tetap punya gua kan begitu. Jadi ada juz'an ma'luman, ada kadar yang diketahui. Lo mau gak kalau kerjain duit gue nih? Ini gue punya duit sekian juta, lu puter dah, lu kan pinter nih, muter duit gini. Nah, ntar untungnya kita bagi dua. Lu 40%, gue 60%. Kira-kira mau gak gitu. Pokoknya harus disyaratkan itu keuntungannya juz'an ma'luman. Bagian yang memang maklum. Maklum itu ya diketahui. Tidak boleh majhul begitu. Wa'adla yuqaddirahu bimuddah. Dan tidak boleh ditakdir. Akad mudoroba atau akad kirot itu tidak boleh ditentukan dengan waktu. Karena dia akad jais. Kapan waktu si... Artinya dia bukan akad mulzim. Ini lu puter ya duit ya. Sampai lima bulan ke depan. Enggak. Pas dikasih malam paginya dibalikin, Pak Haji balikin dah duit 5 juta nih. Emang kenapa? Enggak sanggup Pak Haji, kenapa? Besok nih kira-kira aneh ada ini. Ah, gitu. Dia akad jais. yang boleh dibatalkan kapan saja. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, min syuruti aqdil qiradi, daripada syarat sahnya akad qirad, akad mudharabah, ishtiraku rabbil mal wa al-amili fi ribhi. Kedua orang ini, ishtirak itu bersatunya. Apa sih ishtirak itu kalau bahasa Indonesia-nya? Berkongsinya siapa itu rabbul mal, orang yang punya harta, pemodal, wal amili, dan orang yang bekerja, fi ribhi, dalam keuntungan, mereka berkongsi, berbagi dalam keuntungannya. Liya'khudha hadha bimalihi. Awasya, untuk apa ada kongsi keuntungan, si punya harta, ya'khudh bimalihi, dia bisa mengambil keuntungan dari hartanya, wadhaka bi'amalihi, dan si amil, bisa mengambil untung dari apa yang dia kerjakan. Kan ya, gua kan yang muter ini duit. Gua yang maring belanjain, gua yang dagangin gitu. Ini harus jadi duit. Nah, gua dapat tuh duit dan gua dapat jatah keuntungan dari apa yang lu kerjain. Follow qala. Kalau seandainya ada si orang yang punya harta mengatakan qaratuka ala anna ribha kullahu li. Saya berikrat. Qarat juga. Nih. Kita berkirat. Kita mudoroba. Ala anna ribha kullahu laka. Ala anna ribha kullahu li. Tapi nanti untungnya semua buat ane ya. Au kullahu laka. Atau nanti untungnya buat ente semua. Itu sering gitu. Banyak gitu. Nih. Gue kasih nih 5 juta. Lu putar dah duit. Ntar untungnya lu ambil semua. Nah, itu diucapin lagi. Itu diucapin lagi. Yang terima duit, iya aja. Iya, bagus nih. Ada untung buat kita semua. Fasadal akdu, maka akadnya fasad. Akadnya batil. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi itu utang jadinya. Si punya duit ngutangin kepada orang. Karena kan al-ibratu bilma. Al-fadhi la bil mabani la apa al-ibratu fil aqdi bil maani wal maqasid. Walaupun memang akad ibrah kaidah ini tidak dipakai oleh Syafi'iyah. Kaidah ini dipakai oleh mazhab Imam Abi Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu tidak memakai kaidah itu. Justru mazhab Imam Syafi'i itu memakai bahwa al-aslu fil kalami al-haqiqah. Bahwa kita amalkan apa yang diomongin. Karena yang diomongin salah, kita bilang salah. Jadi tidak otomatis beralih kepada akad yang lain. Gitu. Itu batil, maka harus dikembalikan kepada si yang punya harta. Gitu. Kemudian. Mana? Qarad tuka fasadal aqdu. Kenapa jadi rusak akadnya? Li'annahu ala khilafi muqtadal aqdi. Karena dia berselisih. Menyelisih tujuan dan maksud daripada akad. Amma fil ula. Di hamisnya, di futnada jelaskan. Amma fala yustahikul amilu syai'an li'annahu amalun majjanan. Li'annahu amila majjanan ghairu tani'in fi syai'in. Wa amma fi saniyati fa'alal maliki ujratu misli amadil amili sawa'un kana fil mali rabbih amla. Ini kan akadnya jadi batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terusin. Wa kama yushtaratu ay yakuna ribhu bainahuma, sebagaimana disyaratkan bahwa keuntungan itu dibagi berdua. Yushtaratu ay yakuna ma'luman bil juz'iyah, disyaratkan juga bahwa keuntungan tersebut maklum, itu diketahui kadarnya bil juz'iyah, daripada dengan pembagian itu ketahuan. Maksudnya maklum bil juz'iyah itu ya maklum, apa tuh bahasa enaknya apa tuh, maklum bil juz'iyah, dibagi itu, dibagi juz itu, pembagian keduanya maklum itu dengan kadar yang diketahui. Kakauni ribhi baina, sebagaimana keuntungan itu ditetapkan bainana, dia ngomong nih, ribhu bainana nisfaini, keuntungan di antara kita nisfaini, seperdua, au aslasan, atau sepertiga, au nahwa nahwi dhalik, atau segitu. Jadi memang keuntungannya harus ditetapkan, tapi penetapannya dengan apa namanya, bukan dengan apa namanya beli gitu. Pada harta keuntungan yang sudah pasti, dalam arti kan ada beberapa harta yang keuntungannya tuh pasti. Pasti seperti kontrakan gitu. Nih apa namanya, gue punya duit nih 100 juta. Lo apa namanya, lo kelola itu kontrakan. Tapi kontrakan gak ada mudorobahnya. Mudorobahnya gak ada itu. Ada malah, apa, iya, kontrakan bukan mudorob, udah punya sendiri. Pada intinya bahwa kadar yang ditetapkan, diketahui bahwa untung fulan berapa, si fulan berapa, itu harus ditetapkan dengan kadar yang apa namanya, nisbah. Setengah, seperdua, apa sepertiga dari keuntungan. Bukan dari modal usaha, tapi dari keuntungan. Falau qala ala anna laka nasiban au juz'an. Kalau seandainya dia mengatakan ala anna laka nasiban, ini gue punya duit 5 juta, lu puterin dah, nanti untung buat lu, atau nanti lu dapat, bakal dapat untung. Lu bakal dapat untung kan gitu. Ala anna laka nasiban, nanti ente bakal dapat jatah, nasiban, jatah. Iya, jatahnya berapa? Ini kan gair maklum, maka harus dimaklum, harus dijelaskan. Au juz'an, entah lu bakal dapat bagian lu dah gitu. Nah, itu juga sama. Fahuwa fasidun, maka akadnya menjadi batal. Kenapa batal? Karena gair maklum. Lil jahli bil iwaji, kan gitu. Lil jahli bil iwaji, karena ada ketidakjelasan bil iwaji dengan jatah atau dengan keuntungan yang diterima. Falau qala, kalau, dan itu banyak banget ini model begini. Jadi lu ambil aja nih. Ini duit 10 juta. Lu beliin apa kek? Lu jadi usaha apa kek? Lu jadi rumah. Nah, itu satu contoh yang tadi. Lu bakal dapat jatah. Tenang aja. Tenang aja lu bakal. Mana lu bakal dapat, tenang aja tuh apaan tuh, berapa tuh nilainya? Itu yang gair ma'lum, itu yang tidak boleh. Fasahu fa huwa fasidun, dan itu fasid. Lil jahli bil iwadi, karena ketidaktahuan dengan daripada apa yang akan menjadi jatahnya. Falau qala, kalau seandainya al-ribha bainana, kalau dia mengatakan sahha, itu sah wa yakunu nisfaini, itu jadi dua per apa, jadi seperdua seperdua. Jadi akadnya memang harus akad keuntungannya harus disebutkan, disebutkannya dalam arti maklum bin nisf, entah seperdua, entah sepertiga, tidak boleh disebutkan dengan nominal, karena bisa jadi keuntungannya tidak sesuai dengan akad yang disebutkan, kan begitu. Lil amili, kalau seandainya yang punya harta, si pemodal, lil amili, mensyaratkan kepada yang kerja, qadran ma'luman, kadar yang diketahui, kadar yang maklum, kami atin masalan, seperti dia menyebutkan 100, au ribhi naw'in, atau nanti ini kan 10 juta ntar lu beliin baju, lu beliin sepatu, lu beliin apa, lu jual. Nah, sepatu tuh buat lu dah gitu. Itu, jadi dia tentuin, ini kan, itu kan sudah diomongin tuh 100, au ribhi naw'in, atau lu bakal dapat untung dari yang jualan sepatu. Jadi yang jualan lain untungnya buat gua, lu yang buat sepatu aja. Nah, ini duit 10 juta, lu belanjain, lu puter. Lu belanjain baju, sepatu, sendal. Nah, ntar yang untung sendal itu buat lu. Nah, itu maksudnya ribhi naw'in. Tapi sudah ditentuin lu dapat 100. Atau nih untungnya sendal nih buat lu. Itu. Ribhi naw'in, untung sendal buat lo, tapi kalau yang baju sama sepatu gua. Karibhi hadhil bid'ah, seperti keuntungan jualan ini nih, apa, barang ini lu buat lo. Fasada, maka rusak akadnya, batal akadnya, li'anna ribha, karena keuntungan qatiyan hasiru fil mi'ah, bisa jadi keuntungan itu hanya terdapat pada barang yang 100 itu. Jadi maksudnya yang 100 tuh, nih lo duit lo beliin 100 buah apa gitu. dia sampingnya lu beliin sepatu lu, nah gitu. Nanti keuntungan buat lu nih dari yang jumlahnya 100 ini, atau untungnya buat lu nih dari jualan sendal, lu untung dapat dari qadian hasir, kan bisa jadi keuntungannya cuman ada pada yang jumlahnya 100 itu. Yang 100 kalau udah disebutin buat si amil pekerja, ya berarti pemodal kagak dapat apa-apa. Qad li'anna ribha, karena keuntungannya qadian hasir, bisa jadi hanya terfokus, hanya ter apa? Hanya terdapat filmiah, dapat pada barang yang 100 tadi, au fidzalika naui, atau doang yang tadi disebutin. Ini duit 100, duit 5 juta. Lu puter dah, lu jadiin modal, lu dagangin, ntar keuntungannya bagi dua ya. Tapi keuntungannya lu dapat dari yang sepeda aja, dari sendal aja. Lu beliin sendal, sepatu, baju, celana. Lu dapat untung dari yang sendal aja ya. Ternyata pas sudah dijualan, yang banyak atau yang untung itu cuma sendal doang. Yang lain gak ada yang untung. Kalau sudah ditetapkan begitu, kan berarti jadinya apa namanya, si punya harta, si punya modal tuh gak punya apa-apa. Kenapa udah disebutin bahwa keuntungan buat si pekerja itu dari sendal, yang laku cuma sendal doang. Itu kan jadi kezaliman. Ini akad mu'awadhah, maka harus untung dua-duanya, kagak boleh ada yang dirugikan. Annal ribha, karena keuntungan qadian hasir. Qad itu kalimat tahqiq. Tapi kalau ketemu itu jadi nudroh. Bisa jadi. Kadang-kadang terfokus pada barang yang 100 itu, au fi dzalika naw, atau jenis tertentu. Fa yuaddi ila ikhtisasil amili, maka itu menyebabkan ikhtisasil amil, eksklusifnya si amil birifi dengan keuntungan. Waqad la yarbah dzalika, waqad la yarbah, dan bisa jadi dia tidak untung fi dzalika naw, waqad la yarbah dzalika naw wa yarbah ghairuhu, dan bisa jadi yang untung tuh malah bukan jenis yang tadi udah diomongin. Ini lu beliin sendal, sepatu. Nah, yang dari sepatu ini untungnya buat lu semua. Ternyata yang laku baju, sepatu enggak. Kan begitu. Waqad la yarbahu dzalika naw'u wa yarbahu ghairuhu, bisa jadi jenis yang tadi sebutkan tuh tidak untung, wa yarbahu ghairuhu, tapi yang lain untung. Fa yuaddi, maka itu menyebabkan ila anna amalahu yadhiya, itu menyebabkan akhirnya pekerjaannya itu jadi sia-sia. Makanya enggak boleh ditentuin begitu. Hadza khilafu muqtadal aqdi, ini bertentangan dengan maksud daripada akad mudorobah. Makanya akad mudorobah untungnya jangan ditetapin. Lu yang ini aja ya, nah, untung sendal buat lu. Enggak. Jadi untung semua yang kita dagangin, ini lu gua kasih duit 5 juta, lu beliin. 5 juta tuh cukup buat ini ya, buat warung. Iya, kita punya pengalaman buka warung, kasih duit 5 juta tuh udah cukup. Udah cukup untuk beli jajanan-jajanan anak-anak gitu ya. Nah, artinya nongkrong depan rumah aja 5 juta kita beliin. Ramai tuh depan rumah kita 5 juta. Ini 5 juta nih. Lu puter, lu dagangin, nanti keuntungannya setengah-setengah. Nah, gitu bagus sih, setengah. Atau keuntungannya 50, lu 70%, gua 30%an begitu. Walau syaratul, kalau seandainya si yang punya harta mensyaratkan ayyal basa thawba, si yang punya harta mensyaratkan kepada amil kayak baju yang ente beli aja nih. Nih duit 5 juta lu puterin, lu dagangin. Gua sih sarannya dagangin baju aja nih, anak-anak lagi ngutran nih pada baju ini baju itu, lu belanjain baju. Nah, ntar lu pakai aja baju yang lu beli. Nah, gitu tuh. Ini baju belanjaan yang lu beli, lu pakai aja nggak apa-apa. Gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi dia mensyaratkan bahwa belanjaan yang dia belanja dari modal itu dipakai juga oleh si pekerja. Ini duit 5 juta, lu puter. Nah, ntar lu kalau mau beli baju dari sini aja nggak apa-apa. Gitu, atau bahasanya begitu. Ini 5 juta, lu puter, lu dagangin. Ntar misalnya dari duit ini aja nggak apa-apa. Nah, itu sering tuh kita tuh karena ketimuran kita, anu gitu. syarata ayyal basa thawbal ladhi yashtarihi fasad, maka akadnya rusak. Akad mudharabahnya rusak. Kenapa rusak? Li'annahu adkhala fil iwadhi ma laysa min ar-ribh. Karena dia memasukkan al-iwad, jatah buat si amil, laysa min ar-ribh, yang bukan datang dari keuntungan. Karena modal itu kan masih tetap punya si pemilik harta. Si amil hanya mendapatkan keuntungan. Kalau disyaratin, lu kalau mau beli baju, lu kalau mau pakaian, beli baju dari modal ini aja gak apa-apa. Nah, itu kan berarti dia mensyarat dan lain-lain gitu. Bahwa si amil mendapatkan untung, bukan dari keuntungan, tapi dari modal. Itu kan ngerusak itu, ngerusak akan. Justru modal ini harus diputer. Jangan dipakai untuk kebutuhan amil. Nanti amil dapat untung dari dagangannya, tapi bukan dari modal. Gitu maksudnya. Li'annahu adkhala fil iwadi ma laysa min rifi, karena dia memasukkan keuntungan untuk si amil bukan dari keuntungan, bukan dari keuntungan dagang. Wa qiyasuhu, dan kiasnya annahu law syaratu ay yunfik mura'sil mali annahu la yasi. Ya sama, dikiaskan seperti syaratu ay yunfiqa min ra'sil mal. Disyaratkan kepada amil nih duit 5 juta lu puterin. Ntar kalau anak lu mau minta susu, anak lu minta jajan, lu ambil dari 5 juta ini aja. Nah, itu sama aja. Dia mensyaratkan bahwa infak kepada orang yang wajib infak diambil dari Rasul mal, padahal enggak boleh. Akadnya itu akad muqara, akad mudharabah, yang namanya mudharabah si amil enggak boleh ngambil dari Rasul mal. Dia boleh ngambil dari mana? Dari keuntungan. Ntar diputar dulu begitu. Maka si orang yang punya modal juga kudu punya ilmu, udah punya harta, jangan asal ngomong lu ambil aja dah. Enggak bisa. Enggak boleh itu. Wa li'annahu la yasi wa hadha naw katsirul wuku, dan jenis model gini katsirul wuku, banyak sekali terjadi. Benar emang banyak terjadi itu. Wallahu a'lam. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja' alla yuqaddiruhu bimuddah. Tidak boleh itu ditakar atau tidak boleh ditentukan mudharabah dengan waktu. Ya juzu ayyurada bihil aqdi, bisa jadi boleh kita artikan bahwa yang dimaksud tidak boleh ditakar atau ditentukan dengan waktu itu al aqda. Wa yajuzu ayyurada bihi al aqdu. Wa yajuzu ayyurada bihil aqdu, bisa jadi kalimat tersebut maksudnya adalah akadnya, enggak boleh ditentuin waktu. Wa qad taqaddama hukmu, dan kita memang enggak boleh karena ini akad jaiz, bukan akad lazim. Akad jaiz kapan waktu si amil atau si robbun batalin ini batalin tuh. Wa yajuz, jadi ayyuqaddirahu, ayyuqaddirahu bimuddah, itu bisa jadi artinya ayyurida ayyuqaddira ribha bimuddah. Bisa jadi ini juga boleh jadi kita artikan bahwa yang tidak boleh ditetapkan waktu untungnya. Jadi kalau yang pertama kan tidak boleh ditetapkan waktu dalam akadnya. Tapi bisa jadi tidak boleh, artinya bisa, bukan boleh, tapi artinya boleh jadi. Bisa jadi yang dimaksud tidak boleh ditakar atau ditentukan dengan mudah, dengan waktu itu adalah bukan akadnya tapi keuntungannya. Jadi dua makna ini sama-sama boleh artinya. Artinya sama-sama enggak boleh, enggak, sama-sama haram. Baik itu akad yang ditentukan waktu atau keuntungan yang ditetapkan waktunya, itu juga sama-sama enggak boleh. Karena itu masuk dalam kategori Allah yuqaddir bil muddah. Ini duit 5 juta. Lu puter, lu dagangin. Ntar keuntungannya kita bagi dua selama setahun. Ntar tahun kedua keuntungannya buat yang lain. Nah, itu enggak boleh itu. Itu enggak boleh. Bi ayyakula, seperti orangnya, seperti Rabbul Mal mengatakan kama yaf'aluhu katsiru minan nas. Sebagaimana dikatakan oleh banyak, maksudnya ini terjadi di banyak orang. Ittajir wa ribhu hadhihi sanah bainana. Ittajir, dagang nih duit gua 5 juta lu beliin, lu jadiin modal, lu beliin dagangan. Ini dagang lu pakai duit 5 juta gua. Wa ribhu wa ribhu hadha, dan keuntungannya. Wa ribhu hadhihi sanah, dan keuntungan tahun ini bainana, kita bagi dua. wa rib husanatil atiyah, tapi nanti keuntungan tahun depan akhtassu biha dunak, itu khusus buat ane, enggak buat lu. Au aksu, atau sebaliknya, tahun ini kita bagi dua nih, ntar tahun kedua buat lu aja, gua enggak usah. Wal awwalu aqrab, dan makna yang pertama lebih dekat. Pada intinya dua-duanya enggak boleh. Menetapkan waktu akad mudharabah tidak boleh, menetapkan waktu keuntungan juga tidak boleh. Nah, tapi makna yang dekat al-awwal itu makna yang pertama, bahwa tidak boleh waktu untuk akad mudharabahnya. Biarkan itu berjalan, nanti kapan waktu dimubatalin silahkan. Rabbul mal dia bilang, udahlah gua enggak usah ini lagi, apa namanya, gua tarik modal gua, emang kenapa aja? Gua butuh duit gede nih, anak gua masuk sekolah. Lah terus dagangan, yaudahlah kita berhenti dulu, modalnya gua mau ambil, kan begitu, modalnya mau diambil, gua mau pakai. Atau sebaliknya, si amilnya yang bilang, Pak Ji, kayaknya ini udah enggak mau deh. Apa? Orang tua aneh sakit gak ada yang nemenin gitu. Kapan waktu? Maka menetapkan waktu untuk akad mudharabah itu membuat mudharabahnya sendiri, karena dia adalah akad jaiz. Far'u dalil amini ayyun fiqa ala nafsihi min ra'sil mali hadaran lil urfi wa la safaran ala rajihi, tidak boleh bagi orang yang pekerja, bukan pemodal nih, pekerja. Tidak boleh bagi pekerja ayunfik ala nafsihi, dia menafkahkan dirinya sendiri murasil mali, daripada modal yang diberikan. Nih gua kasih 5 juta lo dagangin dah gitu. Belum didagangin, belum dijual, belum dibelanjain, 5 jutanya udah dibeliin dulu. Dia beli baju, dia beli sabun, dia beli beras gitu. Kata bininya, "Bang, duit dapat dari mana ini?" "Pak Haji." Emang Pak Haji ngasih berapa? Ngasih 5 juta buat apa? Buat didagangin. Kenapa buat dibelanjain modal kia penafkah kita? Ya kan sama aja nih. Wah, itu gak boleh. Laisa lil amiri ayyunfiq, orang pekerja ayyunfiq, dia menafkahkan dirinya sendiri min ra'sil mali, bersumber daripada modal yang diberikan oleh pemodal. Hadoran, baik dalam keadaan hadir, dia satu apa namanya, ada di kampung bersama si pemodal, lil urfi, sebagaimana kebiasaan begitu. Wala safaran, tidak boleh juga dalam perjalanan, kalau seandainya si pemodal dalam perjalanan, ala rajihi, menurut pendapat yang lain, baik dalam keadaan safar atau tidak safar, enggak boleh mengambil modal untuk menafkahkan dirinya. Dia hanya dapat jatah dari keuntungannya saja. Li'anna nafaqata qad takunu qadra rabbih, bisa jadi nafkah yang dia keluarkan dari ra'sul mal qad takun, bisa jadi nilainya itu qadra ribhi sesuai dengan kadar keuntungan yang dia dapat itu. Fayafuzu, akhirnya dia untung biribhi, dengan keuntungan duna rabbil mal, modalnya 5 juta. Dia nafkahin itu dirinya dari modal itu 1 juta. 1 juta itu dia dapat. Lalu sama 1 juta. Berarti kan dia untung itu. Fayafuzu biribhi, dia untung dengan keuntungan dagangannya, duna rabbil mal, dan si rabbil mal yang punya harta enggak dapat keuntungan gitu. Walannahu lahu ju'lan ma'luman, berarti dia sudah menetapkan ju'lan, jatah nasib, jatah nasib yang sudah ditentukan. Fala yastahiqu ma'ahu syai'an akhar, maka dia tidak berhak selain untuk dia syai'an akhar, yang lain selain keuntungan. Wa laysa lahu ay yusafira bi ghairi idzni rabbil mal. Wa laysa lahu ay yusafira, dan dia tidak boleh, si amil ini tidak boleh, ay yusafira, melakukan perjalanan safar bi ghairi idzni rabbil mali, tanpa ada izin dari si pemodal, si punya harta. Fa in adzina lahu fasafar, kalau kemudian dia membolehkan, Pak Haji, saya mau pulang kampung dulu ya, boleh apa enggak? Kata si punya harta, boleh, silahkan. Wa ma'ahu malun li nafsih, dan dia bawa duit li nafsihi, untuk dirinya sendiri, bukan buat didayang. Jadi dari modal itu dia ambil sekian untuk dirinya sendiri. Wa qulna, kemudian kita katakan, lahu ayyun fiqa. Ini kita, maksudnya kita ini Imam Syafi'i mengatakan dia boleh menafkahkan dirinya sendiri fisafari di dalam perjalanan. Ini berarti pendapat apa namanya marujuh ya dari kalangan Syafi'iyah. Syafi'iyah kalau yang rajihnya kan enggak boleh, baik hadir atau dalam perjalanan enggak boleh pakai duit modal buat nafkah dirinya sendiri. Tapi wa qulna dan kita katakan lahu ayunfik, dia boleh menafkahkan fisafari dalam perjalanan dirinya sendiri kama rawahul Muzani sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani. Dapat Imam Al-Muzani li'annahu bisafari qad sallama nafsahu fa ashbah hadata fatawazza'u an-nafaqatu 'ala qadri al-malaini wallahu 'alam. Kira-kira paham dengan perjalanan qad sallama nafsahu, dia telah menyerahkan dirinya fa ashbah zawjah seperti zaujah. Ini kayaknya teksnya apa gimana, apa saya yang kurang paham. Jadi salah satu pendapat Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani, boleh itu si pekerja yang mendapatkan modal itu, si pekerja boleh menafkahi dirinya dengan modal yang diberikan pada ketika dia dalam perjalanan safar. Itu boleh hukumnya. Kata Imam Al-Muzani, apa sebabnya? Li'annahu bisafar, karena dengan perjalanan yang mana perjalanannya sudah diizinkan begitu, qad sallama nafsahu, dia sudah menyerahkan dirinya kepada amil. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada amil, fa asbah zaujah, maka dia mirip seperti seorang istri. Dalam hal apa? Dalam hal kebolehan dia mendapatkan nafkah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kan orang istri itu kan kalau untuk dapat nafkah ada syaratnya. Salah satu syarat untuk mendapatkan. Jadi enggak mesti kalau udah qabil tuh nih berarti harus wajib nafkah. Enggak. Nafkah itu wajib kalau syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Pertama, wanita tersebut tusallim nafsaha li zauji. Dia bisa menyerahkan dirinya kepada si suami. Maka kalau suaminya ada di kampung A, si istri ada di negara B, dia tidak taslim dirinya, tidak bisa menyerahkan dirinya. Karena tidak bisa menyerahkan dirinya, maka tidak ada kewajiban nafkah. Enggak ada kewajiban nafkah. Syarat nafkah itu harus dirinya bisa diserah. Jadi dia bisa menyerahkan sepenuh jiwanya kepada suami. Gitu. Kalau dia tidak taslim, seperti dia masih tinggal sama orang tuanya sedangkan suaminya berbeda, nah itu enggak ada kewajiban nafkah. Gitu. Karena kan nafkah itu muqabilul budhi, kata sebagian ulama. Muqabil al-budhi. Jadi karena dia sudah melakukan safar dan safar sudah diizinkan, itu seperti menyerahkan diri dalam hal suami istri. Jadi seperti istri, seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya, maka dia boleh mendapatkan nafkah. Itu versinya Imam Al-Muzani. Gitu. Versinya Imam Al-Muzani. فَتُوَزَّعَ النَّفَقَةُ, maka kemudian nafkah dibagi, عَلَى قَدْرِ الْمَلَيْنِ, sesuai dengan kadar dua harta, maksudnya dua keuntungan. Keuntungan si, iya, LDR sama begitu. Jadi kan salah satu syarat aslinya, kan ada yang namanya ini, ada kewajiban, ada diyanah secara hukum agama. Tapi memang kadang yang secara hukum agama itu tidak dinilai patut dalam pandangan sosial kita. Dalam pandangan agama, suami berhak mentalak istri walaupun hanya dengan SMS, walaupun hanya dengan WhatsApp. Yang penting kan beneran tuh ya, tertuju kepada fulanah bin fulan dan jelas tidak apa namanya tidak ambigu, tidak bias begitu. Itu secara agama sah. Tapi secara sosial itu tidak patut itu. Gitu. Itu tidak patut. Apalagi contohnya. Ya banyak seperti ini. Secara agama suami tidak punya kewajiban untuk menafkahi istri yang tidak bisa menyerahkan dirinya. LDR itu kan salah satu bentuk ketidakmungkinan untuk menyerahkan diri. Maka tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah secara agama. Tapi dalam asas kepatutan kita sebagai orang Indonesia misalnya begitu, itu kan nggak layak kalau ada seorang suami membiarkan istrinya tanpa nafkah hanya karena alasan LDR. Gitu. Jadi kewajiban nafkahnya itu bukan karena agama, tapi karena tuntutan sosial. Sebagaimana juga apa namanya suami yang masih belajar di luar negeri, istrinya ada sama orang tuanya, emang nggak ada kewajiban nafkah, nggak bisa menyerahkan. Tadi ya kita ke pendapat Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani membolehkan, alasannya karena dengan izin lalu diizinkan begitu, itu seperti sudah menyerahkan diri. Kalau sudah menyerahkan diri, maka pantas kemudian kalau si hamil ini disamakan seperti istri yang boleh mendapatkan nafkah. Tapi kan enggak. Musat sok banget lebih pintar dari Al-Muzani, bukan. Kalau alasannya begitu, yang dalam keadaan tidak safar pun juga sudah menyerahkan diri sebenarnya. Kan ya? Dia sudah menyerahkan diri kepada hamil. Tapi kalau alasannya seperti ini, maka yang hadir pun juga mestinya boleh mendapatkan mendapatkan makna itu, mendapatkan bahwa dia boleh ngambil nafkah, padahal tidak. Fatwa za'un nafaqat, ini versinya Imam Al-Muzani. Fatwa za'un nafaqat, maka kemudian nafkahnya dibagi ala qadril malaini, sesuai dengan jatah. Jadi kan modal kita 5 juta, 5 juta itu kita puterin dagangin, nanti keuntungannya setengah-setengah. Dari 5 juta itu biasanya dalam sebulan nih, kadar rata-rata sebulan tuh kita untung bisa sampai katakanlah 7 juta. Karena barang habis beli lagi, barang habis dalam sebulan itu kita bisa untung 6 sampai 7 juta. Katakanlah 6 juta. Kita bagi setengah-setengah, berarti kan 3 juta, 3 juta. Nah dia itu si amil yang melakukan perjalanan berhak atas nafkah 3 juta. Nah, gitu. Kalau yang dimaksud nafkahnya daripada keuntungan, kita semua sepakat boleh kan, emang nafkah apa keuntungan tuh punya dia. Yang jadi masalah tuh kan dari Rasul Mal begitu. Ini pendapat Imam Al-Muzani ini agak ini. Ini footnote-nya cuma Raudhatut Thalibin gitu. Maksudnya tuh apakah boleh diambil dari modal atau tidak. Allah Ta'ala pada intinya memang jumhur ulama Syafi'iyah tidak membolehkan amil untuk mengambil dari modal untuknya, karena jatah buat dirinya itu dari modal, baik dia dalam keadaan hadir atau dalam keadaan safar. Tapi Imam Al-Muzani membolehkan bagi seorang amil untuk mengambil nafkah dari modal begitu, nah nilainya itu disesuaikan dengan kira-kira keuntungan yang akan didapatkan. Wallahu ta'ala alam. Qala, kata Imam Abu Syuja, wala dhamana 'ala al-'amil illa bil 'udwan. Tidak ada tanggung jawab. Artinya tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian 'ala al-'amil, bagi seorang pekerja, illa bil 'udwan, kecuali kalau memang ada 'udwan. Apanya? 'Udwan ini permusuhan. Tapi bisa jadi kelalaian atau atau memang apa rencana busuk. Wallahu ta'ala. Insyaallah ini besok nih hari Selasa kita mulai apa namanya teks Abi Suja, wala dhamana 'alal 'amili illa bil udwan. Insyaallah di pertemuan besok hari Selasa. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kemarin besan ke Bogor ketemu ada orang, ternyata dia kenal saya, yang kenal saya dari kajian kitab Kifayatul Akhirin. Saya nggak sempat ngobrol, nanya namanya siapa begitu. Kan lagi buru-buru, kita kan ngejar rombongan besan. Kalau nggak buru-buru ketinggalan. Ketinggalan bisa gagal balik kita. Jadi bagi Ustadz yang kemarin ketemu saya di waktu biasanan, saya mohon maaf karena nggak sempat punya waktu ngobrol. Pengen banget kita ngobrol lebih lama gitu. Cuman waktunya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan berkenan kapan waktu kita ketemu lagi gitu ya. Atau menginformasikan di jaringan pribadi kami insya Allah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para kiai, tokoh masyarakat yang menemukan kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Dan koreksinya bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.